السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، saudara-saudaraku yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam mudah-mudahan tercurah limpahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asyiral muslimin, kita coba membaca beberapa poin kaitan dengan permasalahan fikih. Kitab yang kita jadikan sebagai rujukan adalah kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu taala. Beliau memiliki nama lengkap, laqab beliau, panggilannya adalah Syihabuddin Abul Abbas. Kunyahnya adalah Abul Abbas Ahmad Ibnu Lu'lu' Ibnu Abdullah Al-Misri Al-Syafi'i, atau yang lebih dikenal dengan panggilan Ibnu Naqib rahimahullahu taala. Beliau lahir pada tahun 702 Hijriah dan wafat pada tahun 769 Hijriah. Artinya beliau hidup di abad yang ke-8 Hijriah. Ya. Kitab ini, ma'asyiral muslimin, adalah kitab fikih sebagaimana nanti akan kita baca di dalam mukaddimah singkat yang beliau tulis. Kitab fikih di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Begitupun di dalam memahami kitab ini, alhamdulillah kita pernah menyelesaikan kitab ini di hadapan seorang syekh hafizahullah taala ketika kita diberikan kenikmatan oleh Allah untuk menuntut ilmu, ya, di negeri Yaman dahulu beberapa tahun yang lalu. Kita membaca kitab ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan, keberkahan ilmu dan juga keistiqomahan. Begitupun kita menggunakan syarah yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib yang beliau berikan judul Tanwirul Masalik bi Syarhi Adillati Umdatus Salik wa Uddatun Nasik, yaitu kitab yang berjudul Tanwirul Masalik. Jadi kitab aslinya, matannya adalah kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik, yaitu kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Naqib. Tetapi di dalam kitab ini, di dalamnya ada syarah yang ditulis oleh Profesor Mustafa Dib. Ya, beliau seorang ulama dari Suriah, ya, memberikan dalil-dalil atas apa yang ada di dalam kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kemudahan. Kita memulai membaca mukaddimah yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu taala, di mana di sini beliau memulai kitabnya dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu taala memulai kitab ini dengan bismillah sebagai bentuk mengikuti Al-Qur'an, karena Al-Qur'an itu dimulai dengan bismillah. Begitupun surat-surat Nabi Muhammad yang dikirim kepada para raja pada zaman beliau itu dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan ada satu hadis, ya, yang memiliki banyak redaksi. Disebutkan bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amalin dhi balin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa aqta wa fi riwayatin fahuwa abtar. Setiap amal yang tidak dimulai dengan bismillah maka dia terputus. Maksudnya terputus adalah terputus dari keberkahan, ya. Dan alasan yang lain dijelaskan oleh para ulama, kenapa para ulama memulai kitabnya dengan bismillah, tabarrukan, yaitu sebagai bentuk tabarruk, mengambil keberkahan dari lafaz bismillah yang memiliki makna aku mulai menulis kitab ini bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala ar-Rahman yang maha pengasih lagi maha penyayang. Saudaraku yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Imam Ibn Naqib rahimahullahu ta'ala memulai muqaddimahnya sambil beliau berkata, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, dan salawat dari Allah atas sayyidina Muhammadin, wa ala alihi dan atas keluarganya, wa sahbihi dan para sahabatnya ajma'in seluruhnya. Hada mukhtasarun ala madhabil Imam Syafi'i. Inilah kitab yang ringkas yang ditulis sesuai dengan mazhabnya Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi taala alaihi wa ridwanihi. Mudah-mudahan rahmat Allah tercurah atas Imam Syafi'i dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau. Iqtasartu fihi ala dzikri sahihi minal madhab. Di dalam kitab ini aku membatasi penyebutan pendapat yang sahih di dalam mazhab Imam Syafi'i, yaitu pendapat yang mu'tamad, pendapat yang paling kuat di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Jadi apa-apa yang akan disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu taala di dalam kitab ini adalah pendapat-pendapat yang paling kuat, ya tentunya kuat menurut Ibnu Naqib berdasarkan dalil, bukan berdasarkan hawa nafsu. Ya, jadi ketika dikatakan di dalam kitab ini aku mengumpulkan pendapat-pendapat yang sahih fil madhab, yaitu di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, tentunya ukurannya dalil, ya bukan ukurannya hawa nafsu. Ala dzikri sahihi minal madhab, aku akan sebutkan pendapat-pendapat yang sahih di dalam mazhab Imam Syafi'i indar Rafi'i wan Nawawi, ya yang disepakati oleh Imam Ar-Rafi'i dan Imam An-Nawawi. Ya, tentunya Imam Ar-Rafi'i beliau adalah Abdul Karim ibni Muhammad ibni Abdul Karim, kunyahnya adalah Abul Qasim. Beliau seorang ulama besar ya di mazhab Imam Syafi'i yang wafat pada tahun 624 Hijriah. Di mazhab Imam Syafi'i, Imam Ar-Rafi'i dan Imam An-Nawawi disebutkan di sini ya. Jadi di dalam menyebutkan pendapat nanti yang beliau utamakan adalah pendapat fikih di dalam mazhab Imam Syafi'i yang disepakati oleh Ar-Rafi'i, yaitu Abdul Karim ibni Muhammad ibni Abdul Karim atau biasa dipanggil Abul Qasim rahimahullahu taala, seorang ulama yang wafat pada tahun 624 Hijriah, disepakati oleh Ar-Rafi'i dan An-Nawawi. Kalau An-Nawawi tentunya kita sudah sering mendengar ya, Abu Zakaria Syarab bin Yahya An-Nawawi rahimahullahu taala, penulis banyak kitab ya, kitab Riyadhus Shalihin yang kita kenal, begitupun kitab Syarah Sahih Muslim ya yang sering kita dengar, itu ditulis oleh Imam An-Nawawi, dan banyak kitab-kitab fikih di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Jadi Ibnu Naqib di dalam kitab ini Umdatus Salik wa Umdatun Nasik akan menyebutkan pendapat yang disepakati oleh Ar-Rafi'i dan disepakati oleh An-Nawawi ya. Wa qad azkuru fihi khilafan fi ba'di suwar. Tetapi kadang aku menyebutkan khilaf, artinya perbedaan pendapat antara keduanya, yaitu antara Rafi'i dengan Nawawi. Wa dzalika idza ikhtalafa tashihihima, apabila dalam mensahihkan pendapat yang kuat di dalam mazhab terjadi perbedaan antara keduanya. Jadi kalau Imam Nawawi berbeda pendapat dengan Imam Ar-Rafi'i, maka aku akan memilih salah satunya. Muqaddiman li tashihin Nawawi jaziman bihi, dan aku akan mendahulukan pendapat yang dianggap sahih oleh Imam An-Nawawi dibandingkan Ar-Rafi'i. Jadi kalau beliau nanti akan menyebutkan bahwa di dalam mazhab Imam Syafi'i terdapat perbedaan pendapat, maka pendapat yang paling kuat beliau menggunakan sighah jazimah, yaitu menggunakan qala, maka ini adalah pendapat Syafi'i. Adapun pendapat yang apa namanya muqabiluhu, yang menjadi lawannya, itu biasanya pendapat Rafi'i menggunakan sigotu apa tamrid, yaitu menggunakan kila. Jadi ternyata di dalam mazhab Imam Syafi'i itu terjadi perdebatan. Artinya tidak selamanya para ulama di satu mazhab, misalnya mazhab Imam Syafi'i, selalu satu pendapat. Tidak, mereka berbeda pendapat. Dalam banyak hal mereka berbeda pendapat. Nah beliau, Al-Imam Ibn Nakib, di dalam kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik, ketika menyebutkan bahwa di dalam mazhab Imam Syafi'i terjadi misalnya perbedaan pendapat, maka beliau mendahulukan pendapatnya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, maka menggunakan sigot qala, menggunakan kata berkata begini. Jadi kalau ada perkataan qala, kada, pendapat yang kuat seperti ini. Lawannya akan disebutkan juga oleh beliau, yaitu pendapatnya Rafi'i, dengan menggunakan kata qila. Ini muqaddimahnya. Wa sammaituhu umdatus salik wa uddatun nasik. Dan aku namakan kitabku ini, kata beliau, adalah umdatus salik wa uddatun nasik, ya, rahimahullahu ta'ala. Kita akan memulai bab yang pertama. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan. Di sini Al-Imam Ibn Naqib rahimahullahu ta'ala berkata, Kitabut Taharah. Kitabut Taharah. Kitab dalam bahasa Arab, ya, kitab sudah menjadi bahasa kita juga. Kitab, ya, kitab, buku. Ya, walaupun di sini maksudnya adalah bab, ya, bab yang membahas tentang permasalahan At-Taharah. Taharah secara bahasa tentunya adalah An-Nazafah. An-Nazafah wa takhallusu minad danas, begitu kata para ulama. Taharah secara bahasa artinya bersih, membersihkan. Wa takhallusu minad danas, menghilangkan kotoran dari tubuh kita. Itu disebut dengan taharah. Tentunya dalam Islam, taharah memiliki dua jenis. Ada yang sifatnya hissiyah, yang sifatnya indra, indrawi, bisa dilihat oleh indra. Ada yang sifatnya maknawi. Misalnya kita mengatakan taharah minan najas, at-taharatu minan najas, ya, membersihkan diri dari najis. Ini sifatnya hissi, terlihat, artinya perbuatannya terlihat. Ada yang kedua adalah taharah dalam pengertian maknawi. Misalnya kita mengatakan tahhir qalbaka minal hasad, tahhir qalbaka minal hasad, bersihkanlah hatimu dari sifat dengki. Ini pun sama-sama disebut taharah. Tetapi kalau yang pertama hissiyah, artinya memang terlihat ada najis, ya, kita bersihkan dari badan atau dari tubuh kita. Tetapi kalau yang kedua sifatnya maknawiyah, membersihkan hati dari dengki, dari kesombongan, dan sifat-sifat yang lainnya. Adapun secara syara'an, secara pengertian syariat, di sini dijelaskan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, yang dimaksud dengan at-taharatu syara'an fi'lun ma tustabahu bihi as-salah wa ma fi hukmihima wa ma fi hukmiha fi'lun. Taharah itu, kata taharah adalah fi'lun, perbuatan. Ma tustabahu bihi as-salah wa ma fi hukmiha, yang dengannya kita diperbolehkan melaksanakan salat atau melaksanakan perkara-perkara yang hukumnya sama dengan salat, artinya membutuhkan taharah. Apa contohnya? Misalnya tawaf, ya, tawaf itu kan membutuhkan taharah, membutuhkan bersuci. Apalagi perbuatan yang membutuhkan taharah, qiraatul Quran, mashul mushaf inda jumhuril ulama, menyentuh mushaf menurut pendapat mayoritas para ulama. Ini pengertian wudu secara syara'an, yaitu fi'lun ma tustabahu bihi as-salah wa ma fi ma'naha, yaitu perbuatan yang dengannya kita diperbolehkan mengerjakan salat atau yang semakna dengan salat. Contohnya tadi apa, tawaf di Ka'bah, ya, atau kita misalnya membaca Quran menurut pendapat mayoritas para ulama bahwa harus berwudu sebelum kita memegang Al-Quran. Dan tentunya thaharah nanti kalau secara hissiah terbagi lagi menjadi dua, sebagaimana akan dirinci oleh beliau, ada yang sifatnya mandi, ada yang sifatnya wudu. Ya, kalau mandi tentunya dari hadas besar, tetapi kalau wudu itu disebabkan oleh hadas kecil. Ya, dan apa itu hadas? Hadas itu kondisi yang mencegah kita melaksanakan salat. Ya, kalau hadas kecil nanti akan dijelaskan, misalnya hadas kecil itu buang air besar, buang air kecil, kentut, lalu apa namanya, tidur misalnya, ya, dan perkara-perkara yang lain yang akan disebutkan oleh beliau. Ada lagi hadas besar, contohnya adalah junub, ya, mimpi atau mendatangi istri atau haid atau nifas misalnya. Ini hadas besar yang tidak bisa diangkat dengan wudu, tetapi diangkatnya adalah dengan cara kita mandi besar, ya, atau mandi janabah, begitu kita sering istilahkan mandi janabah. Islam ma'asirul muslimin adalah agama yang sangat memperhatikan yang namanya taharah. Oleh karenanya kita misalnya dalam satu hari diperintahkan paling minimal wudu 5 kali. Ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum, ya, sampai akhir. Ya, Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian hendak melaksanakan salat, ya, kita hendak beribadah misalnya, maka berwudulah kalian dari mulai membasuh wajah, lalu tangan, lalu kepala, lalu kaki, ya, sebagaimana nanti rincian yang akan kita bahas semua biiznillah tentang bagaimana kaifiatnya, tata caranya, dan Nabi sudah mengajarkan kaifiat atau tata cara kita melaksanakan ibadah yang namanya wudu atau bersuci. Begitupun ma'asyiral muslimin, di antara bukti perhatian Islam kepada taharah, kata beliau adalah al-haddu 'alal ghusli fi katsirin minal munasabat. Islam menghimbau, memotivasi umatnya untuk mandi di dalam semua, di dalam banyak munasabat. Munasabat itu dalam banyak kesempatan. Misalnya di hari Jumat, ya, di hari di mana kita berkumpul, lalu ketika kita hendak melaksanakan sholat dua hari raya, Idul Fitr dan Idul Adha, ini pun disunnahkan kita untuk mandi. Bahkan dalam hadis, ya, disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lillahi ta'ala ala kulli muslimin haqqun." Allah memiliki hak dari setiap orang Islam. Apa itu? An yagtasila fi kulli sab'ati ayyamin yawman. Agar mereka paling minimal sekali mandi satu pekan sekali. Itu paling minimal. Jadi jangan lebih dari itu. Karena Islam tidak suka yang seperti itu. Ya, tentunya sepekan sekali paling minimal itu hari Jumat. Walaupun memang karakter alam pun, karakter iklim itu menentukan sekali. Dulu ketika kita diberikan kenikmatan untuk bisa menuntut ilmu di negeri Yaman, itu sebagian kawan-kawan satu pekan sekali mandi, tidak ada masalah. Karena memang cuacanya di sana sangat dingin sekali, ya, di musim dingin. Dan kalau musim panas pun panasnya tidak terlalu ekstrim, biasa saja. Ya, suhunya, ya, sedanglah biasa. Tetapi kalau sudah datang musim dingin atau biasa disebut syita, ya, apa namanya, musim syita, musim dingin, Masya Allah, satu pekan, bahkan dua pekan kita tidak mandi, tidak keluar bau dari badan kita. Karena memang cuaca yang dingin, sehingga tubuh kita jarang mengeluarkan keringat, maka tidak mengeluarkan bau. Walaupun teman-teman, ya, dulu tetap saja kalau sudah satu pekan, ya, mandi, kan begitu, mandi sunnah. Walaupun nanti ada khilaf, akan kita bahas itu, ya, masalah mandi di hari Jumat itu wajib atau sunnah, ya. Mayoritas para ulama berpendapat sunnah, ya. Jadi di dalam hadis ini Abu Hurairah meriwayatkan, hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hadisnya berbunyi, lillahi ta'ala ala kulli muslimin haqqun. Sesungguhnya Allah memiliki hak dari orang-orang Islam, an yagtasila fi kulli sab'ati ayyamin yauman. Agar dalam tujuh hari itu minimal satu hari di mereka mandi, yaitu mandi pada hari Jumat, ya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat, yagtasilu fihi ra'sahu wa jasadahu. Ya, dia di dalam mandi tersebut dia membasahi kepala dan tubuhnya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara bukti perhatian Islam terhadap permasalahan taharah atau nazafah, kebersihan, adalah ada di dalam syariat yang kita kenal dengan istilah apa itu sunanul fitrah. Pernah dengar ya? Sunanul fitrah. Sunanul fitrah ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh para nabi dan rasul. Disebut fitrah seolah-olah memang ini sudah menjadi kebiasaan yang menyatu dengan manusia. Dan disebutkan oleh para ulama, diantaranya Profesor Dr. Mustafa Adib, beliau katakan bahkan ini yujad fisyara'i qabla al-Islam. Ini ditemukan di dalam syariat-syariat sebelum Islam. Misalnya dalam hadis ya, hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, hadisnya sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ashrun minal fitr." Ya, minal fitrah. Ada 10 perkara yang termasuk ke dalam fitrah. Apa itu? Yang pertama, menipiskan kumis. Yang kedua, memanjangkan janggut ya, walaupun kita apa namanya? Tentunya kalau ada yang apa tidak rapi ya, kita rapihkan, jangan sampai apa namanya? Kemuka dan lain sebagainya, kita rapihkan agar karena Allah itu maha baik dan menyukai sesuatu yang baik. Lalu yang ketiga adalah siwak, itu pun minal fitrah. Kalau kita sekarang ya sikat gigi, ya kalau ada siwak bagus. Dahulu Nabi suka bersiwak menggunakan kayu apa namanya? Kayu arok, ya kayu arok. Lalu al istinsyak bil ma. Apa itu istinsyak? Memasukkan air lewat hidung, nah, ini termasuk sunanul fitrah. Kemudian qassul azfar, qassu al azfar, yaitu apa, memotong kuku ya, paling minimal satu pekan sekali hari Jumat kita memotong kuku. Lalu ghuslul barajim, yaitu membersihkan apa namanya lipatan-lipatan yang ada di tubuh kita ya, ada lipatan dan biasanya lipatan itu tempat kotoran. Oleh karenanya dalam Islam kita dianjurkan untuk apa, ghuslul barajim. Begitupun nafful ibq. Apa itu nafful ibq? Artinya adalah mencabut bulu ketiak. Nah, ini apa namanya bagus ya. Kalaupun tidak kuat kalau dicabut ya, minimal di apa namanya dikerok ya. Dikerok itu diperbolehkan. Begitupun halqul anah. Di antara sunanul fitrah adalah mencukur bulu kemaluan, paling maksimal 40 hari ya, tidak boleh lebih dari 40 hari. Lalu yang selanjutnya adalah dikatakan, aku lupa yang ke-10. Dan aku kira yang ke-10 itu adalah al-madmadah. Apa itu al-madmadah? Kumur. Nah, ini bukti bahwa Islam memiliki perhatian yang besar kepada permasalahan taharah. Begitupun dalam riwayat yang sering kita dengar, hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an asyqa 'ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salah." Seandainya tidak memberatkan atas umatku, kata Nabi, aku perintahkan mereka bersiwak setiap kali mereka salat. Hadisnya sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Begitupun dalam hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala an, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadisnya riwayat Imam An-Nasa'i, "As-siwaku matharatun lil fam wa mardatun lirrab." Sesungguhnya siwak itu membersihkan mulut kita jadi bersih, dan dia mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak hadis-hadis yang lain, tetapi cukuplah bagi kita firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 222, di mana Allah berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Inna Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, yuhibbut tawwabin, suka atau mencintai orang-orang yang bertobat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah mencintai orang-orang yang senantiasa bersuci, yaitu membersihkan badannya dari kotoran. Dan cukuplah bagi kita sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, hadisnya sahih riwayat Imam Muslim, at-tuhuru syatrul iman. Ya, bahwa kebersihan itu setengah dari keimanan. Karena salat kita tidak diterima kalau kita tidak bersih. Bersih dalam pengertian suci dari hadas besar dan suci dari hadas kecil. Dan dalil-dalil yang kita sebutkan, yang kita baca dari penjelasan Profesor Dr. Mustafa Dib, ya, menunjukkan bahwa Islam lahu ihtimamun baligun, memiliki ihtimam, perhatian yang sangat besar kepada permasalahan apa, taharah. Ya, itu luar biasa sekali. Bahkan ini tidak ditemukan di dalam apa namanya, di dalam syariat yang ada hari ini, ya. Artinya bagaimana perhatian kepada taharah melebihi perhatian yang ada di dalam agama Islam. Kemudian Ibnu Naqib rahimahullahu taala melanjutkan penjelasannya. Di sini beliau berkata, babun fil miyah, bab di dalam permasalahan miyah. Miyah itu air, ya. Jadi tentunya kalau bersuci ya harus ada alatnya, alatnya namanya air. Oleh karenanya beliau memulai dengan membahas air. Al-miyahu aqsam. Air itu banyak jenis. Tahurun wa tahirun wa najis. Ya, ada yang tahur. Apa itu tahur? Huwa tahiru fi nafsihi al-mutahhiru li ghairihi. Itu tahur. Yaitu suci secara zatnya dan dia mensucikan yang lain, atau bahasa kitanya suci dan mensucikan. Itu jenis yang pertama, nanti akan dijelaskan. Yang kedua adalah at-tahir fi nafsihi, yaitu air yang suci secara zatnya dia suci, tetapi dia tidak bisa digunakan untuk bersuci. Itu menurut pendapat jumhurul ulama itu disebut dengan ma'ul musta'mal. Ya, ma'ul musta'mal, air bekas yang digunakan untuk bersuci. Misalnya kita wudu, ya, airnya kan jatuh berkumpul di ember. Itu air musta'mal. Nanti ada khilaf di kalangan para ulama, jumhurul ulama, mayoritas para ulama kecuali Imam Malik berpendapat bahwa air itu suci tapi tidak mensucikan. Dalilnya nanti akan kita bahas, ya. Hadis Nabi bahwa beliau melarang kita mandi besar di air yang tidak mengalir atau di air yang diam. Nanti akan kita baca riwayat terkait dengan permasalahan itu. Adapun Imam Malik, beliau menyelisih pendapat jumhur, mengatakan tidak masalah kita menggunakan sisa dari air bersuci. Karena al-ma'u at-tahur la yunajjisuhu syai', bahwa air yang suci itu tidak menjadi najis kecuali kalau berubah salah satu sifatnya. Apa itu rasanya, baunya, dan warnanya akan kita bahas nanti, perdebatan para ulama. Adapun air yang najis, ya, selain daripada air yang sebelumnya. Air najis, ya, bukan air yang suci dan mensucikan, bukan juga yang suci secara zatnya. Akan dirinci oleh beliau. Lalu dikatakan oleh beliau Ibnu Naqib rahimahullahu taala, beliau katakan di sini, fala yajuz raf'u hadathin illa izala aw wala izalata najasin illa bil ma'il mutlaq. Fala yajuz, maka tidak boleh raf'u hadath, mengangkat hadath. Apa itu hadath? Di sini Profesor Mustafa Dib mendefinisikan hadas, ma yujibul wudu awil ghusl, sesuatu yang mengharuskan wudu atau mandi. Itu hadas. Apa itu hadas? Hadas itu sesuatu yang mengharuskan wudu atau mengharuskan mandi. Tidak boleh kita mengangkat hadas, tidak boleh juga kita menghilangkan najis, illa kecuali bil ma'il mutlaq, kecuali dengan air yang mutlak. Apa itu air mutlak? Dikatakan di sini oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, yang dimaksud dengan air mutlak dalam mustalah atau istilah para ulama adalah la yuqayyid au la yuqayyad biwasfin inda dzikrihi, yaitu air yang tidak memiliki ikatan, ya, tidak diikat dengan sesuatu yang lain. Misalnya ada air mawar, ya, ada air apa lagi, air teh. Ini tidak lagi mutlak karena dia terikat oleh sifat tertentu atau terikat oleh sesuatu yang lain selain daripada air. Air sabun, air teh, air kopi, ini tidak disebut sebagai apa, air mutlak, ya. Tentunya nanti air mutlak itu para ulama menjelaskan rumusannya ada dua, ya, yaitu setiap yang turun dari langit, baik itu hujan ataupun salju ataupun misalnya embun, ya, ma nazala minas sama, apa-apa yang turun dari langit, atau naba'a minal ard, atau yang apa yang muncul dari bumi. Apa contohnya yang muncul dari bumi? Ada sumur, lalu ada juga misalnya mata air, ada sungai, ada laut, itu di bumi. Ini disebut dengan air mutlak. Berarti ada berapa? 7, ya. 3 dari langit, 4 dari bumi. Dari langit, hujan, es, dan embun. Adapun dari bumi apa tadi? Sumur, mata air. Bedanya sumur dengan mata air, kalau sumur digali. Kalau mata air ya muncul dengan sendirinya. Begitupun ada sungai, ya, nahar. La tusrif bil ma walau kunta fi nahrin jarin, jangan kalian berlebih-lebihan menggunakan air walaupun kalian di sungai. Begitupun air laut, hadisnya ya jelas, sering kita dengar, ya, hadis Abu Hurairah, fil bahri huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu, sesungguhnya di laut itu halal bangkainya, ikan-ikan yang ada di laut itu halal, boleh dimakan. Al-hillu huwa tahuru ma'uhu, air laut itu suci dan mensucikan airnya, dan bangkainya halalnya. Jadi di sini Ibnu Naqib rahimahullah berkata, tidak boleh kita menghilangkan hadas atau menghilangkan najis kecuali dengan menggunakan air yang mutlak. Apa itu air mutlak? Ya, alladhi la yuqayyad biwasfin inda dzikrihi, yaitu air yang tidak ada taqyid, tidak ada ikatan ketika dia disebut. Ya, kalau air yang ada ikatannya, air susu ada ikatannya, air teh diikat dengan sifat teh, air kopi dan lain sebagainya. Ala ayyi sifatin kana min aslil hilqati, ya, terlepas bagaimanapun sifat air tersebut, apakah rasanya asin, ya, yang pasti dia memang sesuai dengan kondisi aslinya di mana Allah menciptakannya, maka itu disebut dengan air mutlak. Ya, ma'asyiral muslimin, Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 11 yang tadi kita sebutkan, Allah katakan, wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bih, dan Allah menurunkan untuk kalian dari langit itu air, liyutahhirakum bihi, yang mana dengan air ini Allah hendak membersihkan kalian, yaitu kita bersuci dengan menggunakan air yang turun dari langit. Begitupun banyak sekali hadis, misalnya hadis yang tadi kita sebutkan, ya, permasalahan air laut. Hadisnya hadis Abu Hurairah, seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, inna narkabul bahar, kami satu ketika berada di laut. Wa nahmilu ma'ana al-qalila minal ma', dan kami membawa air sedikit, kalau kami pakai wudu kami keausan, ya. Fa in tawadda'na bihi 'atishna, kalau kami gunakan untuk berwudu kami haus. Bolehkah kami berwudu dengan air laut? Maka Nabi Muhammad berkata, huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut itu bersih, suci untuk digunakan untuk berwudu atau mandi besar atau untuk menghilangkan najis dan lain sebagainya, dan dia hillu maitatuhu, yaitu halal bangkainya. Jadi kalau ada kita menemukan ikan yang mati selama masih layak dimakan, misalnya boleh saja dimakan. Karena kan dalam riwayat yang lain dikatakan, uhillat lana maitatan, telah dihalalkan bagi kita umat Nabi Muhammad dua jenis bangkai. Apa itu? As-samak wal jarad, kata Nabi, yaitu samak atau ikan, al-jarad apa jarad, belalang, ya, itu dihalalkan dalam Islam. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi, dan beliau berkata, hadza hadisun hasanun sahih, ini adalah hadis yang hasan sahih. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Ibnu Naqib rahimahullah melanjutkan penjelasannya, wa yuqrahu al-musyammas. Ini sering didengar, ya, kalau membahas mazhab Imam Syafi'i, sering muncul istilah ma'ul musyammas, walaupun ini tidak hanya muncul di mazhab Imam Syafi'i, ini pun muncul di mazhab beberapa pendapat di mazhab Imam Ahmad, ada juga pendapat di mazhab Imam Malik, walaupun kalau di mazhab Imam Malik makruhnya bukan karena syara'an, tetapi tibyan. Kalau kita baca dalam penjelasan para ulama di mazhab Imam Malik, ada juga sebagian ulama yang berpendapat bahwa ma'ul musyammas, apa itu musyammas? Pernah dengar? Yukrahu al-musyammasu fil bilad al-harrah fil awani muntabaqah au muntabi'ah. Dimakruhkan kita bersuci, dimakruhkan bersuci dengan al-musyammas, air musyammas, apa itu musyammas? Yang menjadi hangat atau menjadi panas dikarenakan cahaya matahari di negeri yang memang kondisi iklimnya panas, ya seperti misalnya di Hijaz, di Mekah, ya, atau di Kairo dalam beberapa pendapat para ulama, misalnya ada air diletakkan di bejana yang apa namanya terbuat dari logam, bejana terbuat dari logam, baik itu kuningan atau tembaga atau aluminium, ya, lalu kita taruh itu di atas rumah di Mekah misalnya, di saat matahari sangat terik, ya, di saat matahari sangat sangat terik, lalu air yang ada di dalam bejana itu kan panas, dia ditaruh di atas bejana, ya, bejana yang terbuat dari logam, diletakkan di atap rumah, matahari sangat terik, otomatis kan airnya jadi panas. Itu di mazhab Imam Syafi'i dianggap air ini suci, dia mensucikan, tapi makruh. Artinya makruh itu ya sah dia dijadikan sebagai alat bersuci, tetapi ya bagusnya jangan dipakai. Ada beberapa dalil yang dijadikan sebagai argumen, ya, walaupun hadis-hadisnya bermasalah. Ya, oleh karenanya Imam An-Nawawi di dalam permasalahan ini beliau cenderung mengatakan bahwa pendapat yang rajih adalah adamu karahiyatihi. Menurut Imam An-Nawawi, dan beliau ulama di mazhab Imam Syafi'i, bahkan pendapat-pendapat yang mu'tamad, ya, pendapat-pendapat yang kuat ketika terjadi khilaf di kalangan para ulama mazhab Syafi'i, kebanyakan yang didahulukan adalah pendapatnya Imam An-Nawawi, bahwasanya pendapat yang paling kuat bahwa air musyammas itu tidak sampai makruh, ya. Walaupun yang mu'tamad di mazhab, kalau pendapat Imam Nawawi mengatakan tidak makruh, tapi yang mu'tamad di mazhab, air musyammas itu adalah air yang makruh digunakan untuk bersuci. Tetapi tidak di semua negeri, kita kan di Jakarta misalnya panasnya biasa saja, maka tidak ada masalah. Kapan air musyammas itu menjadi makruh menurut mazhab Imam Syafi'i? Pertama, apabila diletakkan di dalam bejana yang terbuat dari logam, baik itu tembaga, kuningan, atau yang lain sebagainya. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua tentunya terkena panas, panas matahari secara langsung. Syarat yang ketiga adalah di negeri yang al-harrah, yang memang cuacanya sangat panas, seperti di Mekah, ya, atau di Madinah, atau di kota-kota yang lain yang terkenal memiliki suhu yang ekstrim. Atau di Sudan misalnya, terkenalkan di Sudan itu panas cuacanya. Nah, ini syaratnya tiga. Pertama, air itu terkena matahari, diletakkan di dalam bejana yang terbuat dari logam, dan yang ketiga itu terjadi di negeri yang memiliki iklim atau suhu yang sangat panas. Maka dalam kondisi ini makruh. Karena kenapa? Ada riwayat dari Nabi, walaupun hadisnya dhaif, bahkan sangat lemah sekali, mengatakan bahwasanya air musyammas itu yurasul baras, dia bisa menyebabkan penyakit baras, penyakit kusta, penyakit kulit, ya. Oleh karenanya para ulama di mazhab Imam Malik yang tadi kita singgung menganggap makruh, tetapi makruhnya bukan secara syar'an, tetapi secara tibbiyan, secara ilmu kedokteran. Dan sekarang kita juga dengar, ya, para apa namanya ahli kesehatan modern menganggap tidak bagus kita memanaskan air di atas bejana. Karena kalau yang saya baca itu ada apa namanya logam itu melepaskan komponen-komponen tertentu yang menjadikan air itu tidak sehat untuk kita gunakan. Dan ternyata itu sudah dibahas oleh para ulama sejak dahulu, ya. Walaupun kenapa terjadi perdebatan, karena riwayat hadisnya itu disebutkan riwayat Imam Daruqutni, begitu pun diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al-Umm, ya, ada hadis bahwa Nabi melarang kita menggunakan air musyammas, tetapi permasalahannya adalah hadisnya adalah sangat-sangat lemah. Jelas ya, ma'asyiral muslimin. Lalu dikatakan, adapun yang dimaksud dengan al-awani al-muntabi'ah, yaitu ma yutraku bil matarik, yaitu bejana-bejana yang ditempa, ya, terbuat dari logam lah intinya. Illa dhahab wal fiddah, kecuali emas dan perak. Kecuali emas dan perak. Kalau emas dan perak gimana? Ya haram ya, enggak boleh kan? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Jadi kalau selain emas dan perak terkena panas, itu makruh. Tapi kalau emas dan perak haram. Haramnya bukan karena terkena mataharinya, haramnya dikarenakan memang Nabi melarang kita menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Ya, karena itu adalah kenikmatan untuk orang-orang kafir di dunia dan untuk kita yang beriman kelak di akhirat. Lalu dikatakan di sini watazulu bitabrid, dan sifat makruhnya akan hilang kalau dia sudah dingin. Jadi ada bejana terbuat dari logam, di atasnya di dalamnya ada air, diletakkan di luar sehingga langsung terkena matahari di negeri yang memang iklimnya sangat panas, lalu kita pegang airnya pun menjadi panas, ini makruh untuk bersuci. Karena dari sisi kesehatan, kata Imam Syafi'i dan sebagian ulama di mazhab Malik dan Imam Ahmad, pendapat sebagian mazhab Imam Ahmad itu mengatakan dia bisa menjadi penyakit di tubuh manusia, ya, menjadi penyakit. Tetapi kalau panasnya sudah hilang, artinya sudah kembali lagi menjadi dingin, maka hilanglah kemakruhan yang ada di dalam apa air tersebut. Kita akan baca bab yang terakhir ya, sekitar 3 menit lagi, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Wa idza taghayyara al-ma'u taghayyuran katsiran, dan apabila sebuah air, ya air yang suci dan mensucikan, di dalamnya terjadi perubahan yang banyak, bihaitsu yuslabu anhu ismul ma, yang menjadikan nama airnya hilang, ya, bimukhalatati syai'in tahirin, dikarenakan bercampur dengan sesuatu yang suci, yumkinu as-saunu anhu, yang sebenarnya mudah saja kita pisahkan. Jadi kalau ada air yang dia namanya berubah, bukan lagi air mutlak menjadi air kopi atau air susu, padahal kita bisa pisahkan itu. Bisa dipisahkan artinya ya kopi di toples, susu, air yang di ember, bisa kita pisahkan. Tetapi ternyata menyatu. Contohnya dakik terigu ya, atau za'faron atau minyak apa kunyit za'faron ya, yang kuning ya. Dia bercampur. Ini kan harusnya enggak bercampur. Ya, maka dalam kondisi ini ya dia tidak boleh lagi dijadikan sebagai alat untuk bersuci, karena tidak lagi disebut air mutlak, tapi air sabun atau air susu, walaupun suci. Ini yang disebut dengan air apa tadi? Air suci tapi tidak mensucikan. Atau kondisi yang pertama, air tercampur dengan sesuatu yang suci sehingga menghilangkan nama airnya, dia menjadi nama lain, air susu, air sabun, maka enggak boleh digunakan untuk bersuci. Atau kata beliau, ustu'mila duna kullataini, apabila ada air yang sedikit, taruhlah satu ember atau satu gayung, ustu'mila digunakan fi fardhi taharatil hadas, digunakan untuk apa namanya taharatil hadas, digunakan untuk anggota-anggota yang wajib dicuci ketika kita bersuci hadas. Misalnya saya wudu, apa anggota yang wajib dicuci? Wajah, tangan, kepala, kaki. Itu namanya ustu'mila ya duna kullataini, ada air yang sedikit yang digunakan untuk fardu wudu. Apa itu fardu wudu? Yang wajib di dalam wudu ya. Walau lam yataghayyar, walaupun airnya tidak berubah, lam tajus at-taharatu bihi, tidak boleh kita bersuci dengan air tersebut, yaitu sisa wudu. Air sisa wudu, atau ada air misalnya ya, satu apa namanya tidak sampai dua kulah, nanti akan kita bahas dua kulah itu berapa. Lalu orang nyemplung masuk ke dalam air tersebut. Boleh enggak orang lain mandi di situ? Ternyata Nabi melarangnya. Oleh karenanya nanti akan kita bahas mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang, khilaf di kalangan para ulama kaitan dengan permasalahan air yang kurang dari dua kulah yang digunakan untuk bersuci dan tidak terjadi perubahan. Menurut mayoritas para ulama itu menjadi air suci tapi tidak mensucikan. Walaupun sebagian ulama seperti Imam Malik berpendapat, ya selama tidak ada perubahan masih boleh digunakan untuk bersuci. Tapi tidak kita bahas hari ini karena waktu sudah menunjukkan pukul 6:17. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat, dan juga mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqamah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.